رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فمعاشر المسلمين إخوتي في الله رعاني ورعاكم الله kembali mengingatkan bahwasanya kita berada di Syahrul Mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Bagaimana bulan Ramadan tidak penuh dengan keberkahan, sementara Allah Subhanahu wa taala di dalam riwayat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim menyebutkan dalam lisan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwasanya bulan Ramadan ini adalah bulan di mana surga-surga Allah Subhanahu wa taala terbuka lebar. Bagaimana bulan Ramadan tidak berkah, sementara pintu-pintu neraka Allah Subhanahu wa taala ditutup rapat-rapat oleh Allah Rabbul Alamin. Bagaimana bulan Ramadan tidak berkah, sementara para iblis dan bala tentaranya dibelenggu oleh Allah Azza wa Jal. Bagaimana bulan Ramadan tidak penuh dengan keberkahan, sementara Al-Quranul Karim turun pada bulan yang mulia ini. Malam Lailatul Qadar yang penuh dengan kemuliaan, yang tatkala seorang melakukan ibadah pada malam Lailatul Qadar tersebut seperti beribadah 1000 tahun lamanya atau 1000 hari. Khairun min alfi syahr, 1000 bulan, 83 tahun lebih. Lailatul Qadar, bulan yang mulia, ada pada Syahrul Ramadan. Ini semua sebab-sebab kenapa bulan Ramadan mendapatkan label keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Pintu-pintu surga Allah Subhanahu wa taala dibuka lebar. Pintu-pintu neraka Allah Azza wa Jalla ditutup rapat dan para iblis dan bala tentaranya dibelenggu oleh Allah Rabbul Alamin, menunjukkan kepada kita sebab-sebab untuk seorang beramal saleh sangatlah besar. Dan sebaliknya, sebab-sebab untuk seorang melakukan kemaksiatan itu sangat kecil sekali. Oleh karenanya, tatkala kita menghadapi dan melihat pribadi-pribadi kita terjatuh di dalam dosa dan kemaksiatan di bulan yang penuh dengan keberkahan ini, wajib untuk kita introspeksi, lihat kembali hati-hati kita. Apakah benar-benar kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah benar-benar kita berbahagia dengan kebahagiaan yang sesungguhnya tatkala masuk bulan Ramadan? Karena sebuah sebab dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melakukan amalan soleh, dan semua sebab untuk terjatuhnya seorang hamba ke dalam kemaksiatan telah ditutup rapat-rapat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nerakanya, iblis dan bala tentaranya, semuanya sudah dihapuskan oleh Allah Azza wa Jalla. Tinggal kita sebagai hamba Allah Rabbul Alamin yang beriman, apakah mau menyambut berkah-berkah tersebut ataukah kita enggan? Yang mana bulan ini adalah bulan yang sangat baik sekali untuk kita meniti dan mendulang amalan-amalan yang banyak, menabung untuk akhirat-akhirat kita. Karena tatkala seorang muslim melakukan amalan soleh di bulan yang penuh dengan kemuliaan ini, keberkahan ini, dan sebab-sebab keberkahan tersebut telah kita sebutkan di awal majlis dan kita isyaratkan, pahala al-ajr wa thawab, balasan dari Allah Subhanahu wa taala berlipat ganda. Begitu pula tatkala seorang muslim melakukan kemaksiatan wal-iyadzubillah di bulan yang penuh dengan keberkahan ini, tatkala dia jatuh ke dalam kemaksiatan, Allah Subhanahu wa taala pun akan membalas dengan berlipat ganda. Karena sudah parah keadaannya. Bukan lagi syaitan yang menggiring dia untuk melakukan kemaksiatan, tapi murni dari hawa nafsunya yang su, hawa nafsunya yang penuh dengan kejelekan. Oleh karena itu, kalau kita memang benar-benar bahagia dengan datangnya bulan Ramadan, dengan kemuliaan bulan Ramadan, keberkahan bulan Ramadan, banyak-banyaklah beramal soleh. Yang ini merupakan ciri dari hati yang salim, hati yang selamat, qulub mu'minah, hati yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beramal saleh, banyak-banyak beramal saleh, kesempatan kita. Belum tentu kita memiliki kesempatan lain setelah bulan ini. Bahkan belum tentu kita sampai di akhir bulan Ramadan ini. Maka saya menghimbau kepada diri saya pribadi dan kepada segenap hadirin untuk senantiasa banyak-banyak beramal saleh di bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Kesempatan yang besar janganlah kita lewatkan. Kesempatan yang agung ini jangan sampai kita menyesal nantinya. Tahu-tahu bulan Ramadan sudah lewat. Sekarang kita sudah melewati 2 Ramadan. Nanti malam kita akan masuk ke malam ketiga. Tanpa terasa, cepat sekali. Segeralah untuk kita melakukan amalan-amalan saleh, amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai bimbingan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwati fillah, ra'ani wa ra'akumullah. Telah kita sebutkan pada majelis yang kemarin apa-apa yang berkaitan dengan jenis-jenis hati. Anwa'ul qulub. Atau judul dari risalah ini adalah Asnaful Qulub. Dan dijelaskan oleh Syekh Rabi' Hafidhahullah wa ra'ah bahwasanya di sana terdapat qulubun mukminah, hati yang beriman yang senantiasa munibah, rindu kepada Allah Subhanahu wa taala, rindu akan hari esok, selalu mengingat bahwasanya kita hidup di dunia ini hanyalah sementara. Hidup yang sangat ringkas, yang sangat singkat, qasir. Dia sadar, inilah hati-hati yang selamat, yang mana ini akan mengantarkan dia kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari esok tidak akan bermanfaat harta dan anak keturunan yang kita miliki, walaupun sebanyak apapun itu. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali mereka yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat. Ini jenis hati yang pertama. Jenis hati yang kedua adalah hati yang qasiyah, keras, tidak bisa menerima al-haq. Yang bisa masuk adalah kebatilan, kebatilan dan kebatilan. Dan dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya jenis hati yang seperti ini khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Hatinya sudah terkunci mati. Jadi kebatilan yang ada di dalam hati tersebut tidak bisa keluar karena sudah tergembok, terkunci mati, terkurung di dalam hati tersebut, yang menyebabkan hati tersebut bertambah keras, keras dan keras, tidak bisa menerima al-haq, tidak bisa menerima kebenaran. Kemudian jenis hati yang berikutnya ada hati yang lebih mending, yaitu hati yang berpenyakit. Hati yang keras tadi berpenyakit, tapi penyakitnya sudah parah, tidak bisa lagi diharapkan kesembuhannya. Tingkatan di bawah itu adalah jenis hati yang berpenyakit tapi masih bisa diharapkan hidayah masuk kepada dia. Masih bisa diharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala masuk kepada dia. Contoh nyatanya adalah qulubul munafiqin. Hati-hati mereka orang munafik yang berdusta di dalam beragama. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Mereka akan mendapatkan azab yang pedih dari apa yang telah mereka dustakan. Mereka dusta dalam beragama Islam. Mereka dusta dalam menerima ajaran Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka dusta dalam menerima Al-Qur'anul Karim, ayat-ayat Allah azza wa jalla. Di hadapan orang-orang yang beriman, mereka pun mengaku beriman. Tatkala kembali bersama deretan orang-orang munafikin, mereka pun kembali kepada asal usul dia, yaitu orang-orang munafik. Fi qulubihim marad, kata Allah azza wa jalla, di hati mereka terdapat penyakit. Dan karena sebab kedustaan dalam beragama tadi, tidak jujur dalam mengikuti Islam, tidak jujur dalam mengikuti Allah, tidak jujur dalam mengikuti Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, fazadahumullahu marada. Maka Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan menambahkan penyakit-penyakit tersebut. Kalau sudah penyakit tersebut ditambahkan, ditambahkan, ditambahkan terus, nanti akan menjadi hati yang qasiyah, hati yang keras, tidak bisa lagi menerima al-haq. Ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah. Disebutkan pula di dalam mukaddimah yang kemarin telah kita baca bersama, bahwasanya Syekh hafizahullah wara'ah menjelaskan kepada kita bahwasanya al-haq la yu'raf bi kathrah, kebenaran itu tidaklah dikenal atau tidaklah bisa diukur hanya semata-mata dengan al-kathrah, jumlah pengikut yang banyak. Al-haq itu tolak ukurnya adalah ad-dalil, Al-Quran wa sunnah, bukanlah banyak atau sedikitnya pengikut. Disyaratkan oleh beliau hafizahullah wara'ah bahwasanya di sana tatkala Rasulullah SAW bermi'raj melihat seorang nabi yang hanya memiliki 3 sampai 10 orang pengikut. Ada pula seorang nabi yang hanya memiliki 1 atau 2 orang pengikut. Dan begitu pula ada seorang nabi yang sama sekali tidak memiliki pengikut. Menunjukkan kepada kita bahwasanya al-haqqu la yu'rafu bil kathrah. Tidak bisa al-haq itu diukur dengan jumlah yang banyak. Kalau banyak jumlahnya, oh berarti dia di atas al-haq. La, bukan seperti ini Islam. Bukan seperti ini syariat Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Akan tetapi al-haq diukur dengan Al-Qur'an wa sunnah. Apakah benar dia berada di atas jalur Al-Qur'anul Karim dan berada di atas jalur Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini berkaitan erat dengan asnaful qulub, jenis-jenis hati yang dimaukan oleh beliau hafizahullah wara'ah. Karena tatkala seorang sudah melihat banyak dan sedikitnya jumlah pengikut, itu adalah tolak ukur kebenaran, tolak ukur al-haq. Maka tendensinya adalah mengumpulkan massa, mengumpulkan pengikut, memperbanyak anggota. Tujuannya ini, tatkala dia berdakwah bukan lagi karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia berdakwah tujuannya mukhlis, benar-benar mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, walaupun hanya 1 orang yang mendengarkan ceramah dia, tetap dia berjalan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan menuntut banyaknya orang, bukan menuntut sedikitnya orang, tidak melihat itu semua, hanya benar-benar mengikhlaskan wajah Allah Subhanahu wa taala di dalam dakwah dia, menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Masuk kepada kategori pertama, yaitu qulubun mu'minah, hati yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak menginginkan pujian ats-tsana dari orang lain. Yang diharapkan adalah semata-mata ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah, setelah kita sebutkan kemarin secara global bahwasanya jenis hati terbagi menjadi 2, yaitu hati yang bersih dan hati yang berpenyakit. Kalau kita ibaratkan dengan warna kemarin, hati yang bersih kita ibaratkan dengan hati yang bersih putih, hati yang putih, dan hati yang berpenyakit adalah hati yang hitam, yang mana cabang dari hati-hati yang berpenyakit tadi, cabang dari hati-hati yang hitam tadi banyak sekali. Ada hati yang hanya sekedar memiliki penyekat, penghalang antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang lebih parah, hati yang berpenyakit dengan penyakit yang ringan. Ada yang lebih parah dengan penyakit yang tidak diharapkan lagi kesembuhannya. Ada lagi yang lebih parah, yaitu hati yang keras sama sekali tidak bisa menerima al-haq. Ini rincian secara global. Kemudian di sini beliau sebutkan hafizahullah wara'ah, melanjutkan risalahnya tentang keadaan hati al-munafiqin, hati mereka orang-orang yang berpenyakit, yang Allah Subhanahu wa taala tanamkan penyakit di dalam hati-hati mereka. Berkata Syekhuna hafizahullah wara'ah, fa min asbabi hadzal nifaq, dan di antara sebab kemunafikan yang ada dalam hati seseorang adalah al-kadzib, berdusta, tidak jujur. Tamakkana al-batilu min qulubihim, yang mana kalau sudah dia berani dalam beragama kepada Allah Subhanahu wa taala dan dibarengi dengan kedustaan, tidak jujur, berbeda antara al-zahir dengan al-batin, tamakkana al-batin, maka kebatilan akan terus berada di dalam hati-hati mereka. Fa anhakaha wa amradaha, maka kebatilan-kebatilan tersebut akan menjadikan padamnya cahaya-cahaya hati. Yang mana kita ketahui bersama bahwasanya kaum muslimin, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, hatinya itu awalnya berada di atas fitrah, bersih, akan condong senantiasa beribadah, melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan amalan-amalan soleh. Ini dasarnya fitrah hati seorang muslim. Tapi tatkala dia mulai melakukan amalan yang keji ini, al-kadzib, berdusta. Berdusta ini bukan hanya sekedar bohong ketika kita berbicara atau berbincang dengan teman misalnya. Cakupannya sangat luas berdusta. Sangat luas sekali. Begitu pula as-sidq, kejujuran. Kejujuran di dalam bermanhaj, kejujuran di dalam berakidah, kejujuran di dalam bermuamalah, banyak cabangnya. Begitu pula kedustaan, al-kadzib. Ada mereka yang berdusta di dalam bermanhaj, berakidah, bermuamalah. Jangan tatkala kita mengucapkan kalimatul kadzib, yang tergambar di fikiran-fikiran kita adalah al-kadzib fil muamalah, berdusta dalam muamalah antara kita dengan sesama kita. Itu cabang dari salah satu kedustaan. Dan cabang lainnya pun masih banyak sekali. Ini yang harus kita berhati-hati. Kalau seandainya kita melakukan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan misalkan salatul fajr secara berjamaah, tapi hati kita menggerutu, kenapa saya harus salat? Padahal tadi tidur saya enak di bawah selimut yang tebal. Ini hati-hati, ini jenis kedustaan, al-kadzib. Dia tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak mau beramal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala penuh dengan keikhlasan. Ini salah satu bentuk dari kedustaan. Atau mungkin dia bangun dari tidurnya dengan malas-malasan. Ini bentuk dari kedustaan. Berhati-hati, luas cakupannya. Al-kadzib fil Islam, fil aqidah, fil manhaj, fil adab, fil akhlak, semuanya ada. Maka kata beliau di sini, kalau sudah ada kedustaan di dalam hati seseorang, ini sebab kemunafikan yang akan timbul. Yang mana kedustaan tadi akan menjadikan hatinya keras, pelan-pelan tertitiki dengan titik-titik hitam. Cahaya yang ada di dalam hatinya akan mulai meredup. Kalau kedustaannya sudah parah, akan mati cahaya ada dalam hati, akan menjadi gelap, hitam, legam. Ini sebabnya adalah al-kadzib, kata beliau hafizahullah wa ra'ah. Fa asbahat la taqbalil haqq. Maka karena mulai kedustaan-kedustaan itu tertanam di dalam hatinya, maka mulailah hati tersebut tidak bisa menerima al-haq, dinasihati oleh temannya, oleh saudaranya. Zahirnya menerima, oh jazakallah khair, syukran. Akan tetapi di hatinya menggerutu, kenapa orang ini harus menasihati saya? Ini tanda-tanda al-kadzib. Sudah mulai tanda-tanda la taqbalil haq, tidak bisa menerima al-haq. Jangan dikira tatkala seorang menasihati temannya dan menerima secara zahir, oh berarti hatinya ini mukminah, masya Allah, selamat hatinya. Belum tentu. Tidak ada yang tahu apa yang ada di dalam hati seseorang kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa mengukur hati seseorang setelah Allah Subhanahu wa taala tentunya adalah diri-diri kita. Kita melihat apakah dalam melakukan amalan-amalan soleh kita di atas kejujuran ataukah di atas kedustaan. Fa asbahat la taqbalil haq. Kalau sudah ada kedustaan, maka sudah dia akan mulai tidak bisa menerima al-haq lagi. Min adwa'ihal kadzib. Dan sebabnya adalah karena ada penyakit kedustaan tadi. Walihada yajibu 'alal muslim ay yataharra as-sidq hatta yuktaba 'indallahi siddiqa. Oleh karena itu kata beliau hafizahullah wa ra'ah, wajib bagi setiap muslim, bagi setiap hamba Allah Subhanahu wa taala, untuk berupaya selalu jujur dalam keadaan apapun, yang harapannya nanti Allah Subhanahu wa taala akan menulis di sisinya bahwa dia adalah seorang siddiq, seorang yang jujur. Dan apa yang disebutkan oleh beliau hafizahullah warah merupakan penggalan dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi di dalam Al-Jami'. Alaikum bisidq. Wajib, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, atas kalian berlaku jujur. Berperangai dengan sifat as-sidq, kejujuran. Seperti yang telah saya isyaratkan tadi, dalam segala aspek kehidupan. Bukan hanya sekedar dalam bab muamalah. Dalam berakidah, dalam bermanhaj, seluruhnya butuh dengan kejujuran. Kalau ada yang seorang bermanhaj dan berakidah tidak dilandasi dengan kejujuran, perhatikanlah bahwa dia akan tergelincir dari jalur ini. Tergelincir dari jalur as-salafus salih. Kalau dia tidak jujur, camkan ini. Pasti dan pasti, karena sebab dari kedustaan itu pelan-pelan akan meredupkan cahaya hatinya. Yang awalnya dia menerima al-haq, pelan-pelan al-haq itu sulit untuk masuk ke dalam hati seorang tadi. Alaikum bisidq. Perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, wajib atas kalian wahai umatku untuk kalian berperangai dengan sifat kejujuran. Fa inna sidqa yahdi ilal birr. Karena kejujuran itu akan mengantarkan kalian kepada kebaikan, amalan-amalan soleh. Tidaklah seorang melakukan satu amalan soleh, satu amalan kebaikan, melainkan akan melahirkan amalan-amalan soleh yang lainnya. Sebaliknya, tidaklah seorang melakukan satu amalan jelek, kedustaankah itu, atau yang lainnya dari amal-amal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang nantinya akan melahirkan amalan-amalan jelek yang lainnya. Jadi masing-masing sudah ada jalurnya. Kalau mau baik, beramallah amalan-amalan kebaikan. Kalau mau jelek, ya silahkan. Masing-masing ada konsekuensinya. Ada surga, ada neraka. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Yang mau beriman silahkan beriman, yang mau kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak melakukan amalan-amalan soleh, tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, silahkan. Tidak ada paksaan di dalam Islam. La ikraha fid din, kata Allah Azza wa Jalla. Fa inna sidqa yahdi ilal birr wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan sungguhnya amalan saleh tersebut, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan mengantarkan seseorang kepada syurganya. Jadi jalur menuju syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala khususnya di bulan ini terbuka lebar. Seperti yang kita isyaratkan pada awal pertemuan, awal majlis ini, terbuka lebar. Bagi yang ingin menuju ke sana, Allah Subhanahu wa Ta'ala persilahkan. Dan di antara sebab terbesar untuk seorang masuk ke dalam syurga Allah adalah dua. Yang pertama, maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, dia dibebaskan oleh Allah Azza wa Jalla dari api neraka. Ini dua sebab besar seorang bisa masuk ke syurga Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, tatkala dia mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, tatkala dia dituliskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditakdirkan sebagai orang yang bukan sebagai ahlun nar, tapi sebagai ahlul jannah. Dia ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tidak merasakan pedihnya api neraka, panasnya api neraka. Ini dua sebab terbesar, dan dua sebab ini Allah Subhanahu wa Ta'ala buka lebar di bulan yang penuh dengan keberkahan. Man shoma Ramadan imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Man qama Ramadan imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Banyak sekali yang melakukan amalan saleh di bulan Ramadan, apakah itu berpuasa, berqiyamul lail, salatut tarawih dan yang semisalnya, dari amalan-amalan saleh, membaca Al-Qur'an, bersedekah, memberikan orang buka puasa. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, akan diampuni, mendapatkan maghfirah dari Allah Azza wa Jalla. Begitu pula dalam hadis yang sahih, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, setiap malam Allah Azza wa Jalla akan menjadikan utaqa'u min ibadihi minan nar. Ada hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan dibebaskan dari api neraka. Dua sebab ini semuanya ada di bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terlepas dari neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuklah dia ke dalam syurganya. Ini kata Syekh Rabi hafizahullah wa ra'ah, as-sidqu, kejujuran harus ada. Kemudian kata beliau hafizahullah wa ra'ah, wa yajibu ayatajannabal kadhib li'annal kadhiba min sifatil munafiqin, dan wajib pula atas kita kaum muslimin untuk menjauhi kedustaan. Jangan mendekat kepada amalan yang keji ini. Li'annal kadhib, karena sesungguhnya kedustaan tersebut, min sifatil munafiqin, di antara sifat mereka orang-orang munafik. Kama bayyanat hadhil ayah, sebagaimana ayat Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan akan hal ini, yaitu ayat yang telah kita baca kemarin, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Ini ayat yang berkaitan dengan orang-orang munafik. Mereka hatinya berpenyakit, kata Allah Subhanahu wa taala, dan akan terus ditambahkan penyakit di dalam hati mereka oleh Allah Azza wa Jal. Dan nanti di yaumul qiyamah mereka akan mendapatkan azab yang pedih disebabkan kedustaan, al-kadzib. Tanda munafik adalah al-kadzib, berdusta, tidak mau jujur di dalam amalan-amalan yang dia lakukan. Wa kama bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alamatil munafiqin, dan sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam pun telah menjelaskan kepada kita tentang tanda-tanda orang munafik. Fa alamatul munafiq, dan di antara tanda orang-orang munafik sesuai dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza haddatha kadzab wa idza ahada ghadar wa idza khasama fajar wa idza tumina khan. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari alaihi rahmatullah di dalam sahihnya, begitu pula Imam Muslim, dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dinukilkan di sini oleh beliau hafizahullah warah, idza haddatha kadzab, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antara tanda orang munafik jika dia berbicara berdusta. Ini kadzib dalam muamalah sesama manusia. Wa idza ahada ghadar, dan tanda yang kedua adalah jika dia mendapatkan ahad, satu perjanjian, maka akan dia selisihi. Kalau dia berjanji, oh insyaallah kita bertemu jam 4 sore setelah asar, sampai isya ditunggu enggak ketemu. Ini hati-hati. Kalau sudah berjanji dia menyelisihi. Ini tanda yang kedua dari orang munafik, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini sabda beliau alaihi salatu wassalam. Wa idza khasama fajar, dan kalau dia bermusuhan, kalau dia bertikai antara satu dengan yang lainnya, maka pasti dia menzalimi pihak yang bertikai dengan dia. Zalim. Wa idza tumina khan, dan jika dia diamanahi oleh satu amanah, pasti dia berkhianat. Di dalam hadis ini ada empat tanda orang munafik, dan insyaallah taala sering kita dengar di majelis-majelis ilmu. Syahidnya adalah yang pertama, idza haddatsa kadzab, kalau dia berbicara itu berdusta, tidak jujur, disebabkan karena penyakit al-kadzib sudah tertanam di dalam hatinya. Ini hati orang munafik, jenis-jenis hati orang munafikin, yang semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari kedustaan di dalam hati-hati kita semua. Amin, Allahumma amin. Kemudian kata beliau hafizahullah wa ra'ah, hadhihi min sifatil munafiqin min kitabillah wa min sunnati rasulillahi alaihi salatu wassalam. Dan inilah sifat mereka orang-orang munafiqin yang ada dari firman Allah Subhanahu wa taala, dan ada dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ya ikhwah, kemudian beliau menasihati, wahai saudaraku sekalian, hadhihi wallahi mudzakaratun lanastafid, sesungguhnya kalau kita mengingat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan hal ini, yaitu tanda-tanda mereka hati orang munafik, lanastafid, kita akan mendapatkan faedah, kita akan mendapatkan manfaat. Untuk apa? Berhati-hati. Jangan sampai empat sifat kemunafikan yang ada di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ada pada diri kita. Jadi kita mengambil manfaat dari Ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai ketika kita berbicara berdusta, jangan sampai tatkala kita berjanji menyelisihi, jangan sampai tatkala kita bertikai kita menzalimi teman kita. Jangan sampai pula tatkala kita diberikan amanah kita berkhianat. Manfaatnya adalah supaya kita berhati-hati dari empat macam penyakit yang bisa menanamkan sifat kemunafikan di dalam hati-hati kita. Kemudian kata beliau, "Hafidhahullah wa ra'ayatun ba'dun nas wa yatahassas kullama takallama muslim." Dan mungkin sebagian pihak ada yang bersu'udzon, ada yang berburuk sangka dengan temannya. Ada pula yang merasa terganggu dengan sabda-sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam ini. Oh, kenapa kok saya disinggung? Oh, kenapa? Maka kata beliau, "Hafidhahullah wa ra'ah," menasihati kita semua, "Falnattaqillah ya ikhwata." Hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang kita termasuk di antara orang-orang yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, cepat-cepat bertaubat. Menyesali apa yang telah kita lakukan tadi. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pintu surga terbuka lebar, pintu neraka ditutup rapat-rapat. Kesempatan untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mencintai orang-orang yang bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabi. Kemudian kata beliau, "Hafidhahullah wa'ah wal yastafid ba'duna ba'da." Dan hendaknya sesama kita senantiasa memberikan manfaat-manfaat, faedah-faedah ilmiah. Yang dimaukan di sini oleh beliau adalah sesama ahlu sunnah, sesama salafiyun. "Walinuhsinu dhan bi ba'dina." Dan seharusnya, seyogyanya untuk kita berhusnul dhan, berbaik sangka kepada orang-orang yang berada di sekeliling kita. Jangan sampai kita menuduh bahwasanya, oh, dia itu kalau berjanji selalu diselisihi. Oh, si fulan itu kalau berbicara pasti berdusta. Oh, berarti dia munafik. Walinuhsinadzan, kata beliau, seharusnya kita itu berhusnudzan, berbaik sangka kepada saudara-saudara kita, terutama salafiyin, sesama ahlu sunnati wal jamaah. Walinatrukat tuham allati hiya min akhlaqil munafiqin. Dan hendaknya kita meninggalkan tuhmah, tuduhan-tuduhan, menuduh, berburuk sangka, menuduh seorang yang tidak dilandaskan dengan kejujuran, yang mungkin hanya dilandaskan dengan hawa nafsu. Kita tidak senang kepada si fulan, tidak senang kepada si Allah, toh kebetulan dia memiliki salah satu dari sifatul munafiqin, langsung ditembak, oh, fulan ini munafik. Bukan itu perangai seorang muslim. Bukan itu perangai seorang salafi, seorang sunni. Walinatrukat tuham, kita tinggalkan tuduh-menuduh. Allati hiya min akhlaqil munafikin. Karena hakikatnya, kalau kita senang menuduh saudara-saudara kita salafiyin, kata beliau, hakikat dari sifat tersebut adalah akhlak, sifat dari munafikin. Kita menuduh seorang munafik, tapi sifat yang kita sedang menuduh dia itulah hakikat dari kemunafikan. Tidak sadar. Ini yang harus diperhatikan. Karena yang demikian ini tersebar sudah banyak di kalangan ikhwah, sesama ahlu sunnati wal jamaah. Mulai terpecah rasa ukhuwah karena tuduhan-tuduhan yang semacam ini. Kita sambut petuah, nasihat dari orang tua kita, Syekhuna Rabi' hafizahullah wara'ah, menasihati kita salafiyin, menasihati kita ahlu sunnati wal jamaah, walinuhsinadzhan, untuk kita saling berhusnudzhan kepada saudara-saudara kita salafiyin. Walinatrukat tuham, dan kita tinggalkan saling menuduh. Jangan menuduh, karena tuduhan-tuduhan tersebut hakikatnya adalah akhlak yang dimiliki oleh mereka, orang-orang munafik. Kemudian kata beliau, "Hafizahullah wara'ah, natruk hadhil akhlak ar-radhilah." Dan seharusnya kita bisa untuk meninggalkan akhlak yang hina ini. "Nataharra as-sidq." Yang mana cara untuk meninggalkan akhlak-akhlak yang hina tadi disebutkan oleh beliau, "Nataharra as-sidq." Kita selalu berusaha jujur. Jujur di dalam berteman, jujur di dalam berukhuwah. jujur di dalam bertetangga, jujur di dalam muamalah. Banyak sekali aspek kejujuran yang intinya harus kita memiliki sifat as-sidq, kejujuran kepada diri kita sendiri. As-sidqu ma'a nafsih, kejujuran yang dibangun untuk diri kita sendiri. Dalam hal apa? Hal muamalah kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Rabbul Alamin. Jujur. Jangan kita sampai dimasuki sifat-sifat al-kadzib yang merongrong hati-hati kaum muslimin. Wa nataharra al-adl, kata beliau hafizahullah wara'ah. Dan di antara cara pula untuk kita meninggalkan sifat-sifat yang jelek tersebut, yaitu sifat munafikin secara global, selain kita selalu berusaha jujur dan kita selalu berusaha al-adl wal-insaf, selalu berusaha bersikap adil, tidak timpang sebelah, berusaha adil dalam bersikap. Wa nurabbi anfusana wa abna'ana ala sidq, dan kita harus mulai untuk mentarbiyah, mendidik diri-diri kita dan anak-anak kita, keturunan-keturunan kita, kata beliau hafizahullah wara'ah, ala sidqi, di atas kejujuran. Jadi bukan sekedar diri kita saja, tapi anak-anak kita pun harus dibiasakan dengan kejujuran. Wa ala hubbil haqq, dan kita mentarbiyah, mendidik diri-diri kita serta anak-anak kita untuk hubbul haq, mencintai al-haq. Al-haq ini mahal. Tidak Allah berikan kecuali kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan pada dirinya. Kita lihat al-haq ini tidak diberikan kepada kaum musyrikin di zaman Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-haq ini mahal. Tatkala kita berada di atas al-haq, yang pertama syukuri, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai karena kita kufur, tidak bersyukur, menganggap oh ini karena saya sering taklim kok, oh ini karena saya sering ikut majelis kok, menganggap bahwasanya dirinya lah yang bisa mencari al-haq. Hati-hati, jangan sampai. Murni hidayah, karunia dari Allah Subhanahu wa taala, wajib kita bersyukur. Yang kedua adalah menjaga al-haq tersebut. Jangan sampai al-haq ini lepas dari diri-diri kita. Bagaimana cara menjaga al-haq tersebut? Sering-sering menimba al-haq. Sering-sering menggali ilmu dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jangan bosan-bosan untuk duduk di majelis ta'lim. Jangan bosan-bosan untuk duduk di kajian-kajian ilmu. Karena ini adalah al-haq, Al-Quran wa sunnah. Di sini kita hanya menyodorkan ini Al-Quran, ini sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini ajaran beliau, ini akidah beliau, ini manhaj beliau, ini adab beliau alaihi salatu wassalam. Dan tidak ada paksaan untuk kita menerima. Harus diterima lah. Mau diterima silahkan. Nasihat disampaikan, mau didengar silahkan. Ditolak pun silahkan. Bagaimana kita bisa mentarbiyah diri-diri kita? Kata beliau di sini untuk hubbil haq, mencintai al-haq. Wa ala nusratil haq, tidak cukup di situ. Kalau kita sudah mengetahui al-haq, tidak cukup kita untuk mencintai al-haq tersebut. Harus kita berusaha untuk nusrah al-haq, membela kebenaran tadi. Al-haq itu datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan yang namanya al-haq sudah sunnatullah, pasti memiliki a'da, musuh-musuh. Dan tugas kita, orang-orang yang berada di atas al-haq ini, haruslah membela al-haq di hadapan musuh-musuh mereka. Di hadapan musuh-musuh, a'da'us sunnah, a'da'ul haq. Kita bela al-haq ini. Karena ini adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nuwali fi wa nu'adi fi. Dan beliau memberikan isyarat bagaimana cara kita bisa untuk membela al-haq tersebut. Kata beliau caranya adalah nuwali fi. Kita loyal terhadap al-haq tersebut. Wa nu'adi fi, dan kita bela benar-benar. Kalau bahasa zaman sekarang, kita bela mati-matian al-haq tersebut. Diri-diri kita berani untuk kita korbankan demi al-haq. Kemudian beliau membawakan ayat dari Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Mujadilah. Kata Allah Azza wa Jalla, "La tajidu qauman yu'minuna billah wal yawmil akhir yuwadduna man haddallah wa rasulah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman." Kata Allah Azza wa Jalla, "La tajidu qauman." Sekali-kali wahai Muhammad, engkau tidak akan menemukan satu kaum. Yu'minuna billah, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan yu'minuna billah, lafaz in. La tajidu qauman yu'minuna billah. Wahai Muhammad, engkau tidak akan, kata Allah Azza wa Jalla, menemukan satu kaum yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan keimanan yang jujur. Bukan hanya sekedar mengaku-ngaku beriman. Oh, saya beriman, saya beriman. Saya sunni, saya sunni, saya ahlu sunnah. Bukan hanya sekedar da'awa, pengakuan-pengakuan semata. Yu'minuna billah, jujur dalam keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala wal yaumil akhir, dan dia percaya akan adanya hari esok, perkara-perkara ghaib. Yuwaduna man haddallaha wa rasulah, tidak akan engkau temukan mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Yuwadun, cinta, loyal kepada siapa? Kepada orang-orang yang membenci Allah Subhanahu wa taala, musuh-musuh al-haq, musuh-musuh dakwatul Islam, musuh-musuh dakwatus salafiyah, dakwatus sunnah. Tidak akan engkau temukan wahai Muhammad, kata Allah Azza wa Jalla, mereka yang benar beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan beriman kepada hari akhir, mereka mencintai, loyal kepada musuh-musuh Islam. Walau kanu, walaupun mereka itu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum, walaupun mereka itu yang musuh-musuh Islam tadi, musuh-musuh sunnah tadi, adalah kerabat-kerabat mereka, ayah-ayah mereka, anak-anak keturunan mereka, saudara-saudara mereka, walaupun hubungan darah sekalipun, tidak akan kau temukan mereka yang jujur dalam keimanannya, loyal kepada musuh-musuh tersebut. Ini firman Allah Azza wa Jalla. Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Diakhiri oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rekomendasi bagi mereka yang jujur dalam keimanannya. Mereka adalah orang-orang yang ditanamkan keimanan di dalam hati mereka, yang menanamkannya langsung Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan sekedar pengakuan dari mereka, oh kami beriman, kami beriman, kami berada di atas sunnah, kami berada di atas Al-Qur'an wa sunnah. Bukan hanya sekedar da'wah, bukan hanya sekedar pengakuan, tapi Allah Subhanahu wa taala kataba fi qulubihimul iman, ditanamkan di dalam hati-hati mereka keimanan yang jujur, menjadikan hati mereka bersih, menjadikan hati mereka jauh dari sifat-sifat kemunafikan. Nusratul haq, kita membela kebenaran, salah satunya adalah dengan nuwalifi wa nuadifi. Kita cinta kepada mereka, orang-orang yang berada di atas al-haq, wa nuadifi, dan kita membela al-haq ini dari mereka yang tidak senang, mereka yang benci kepada ajaran-ajaran Islam, ajaran-ajaran sunnah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak lantas loyal kepada mereka. Kemudian kata beliau menjelaskan ayat ini, hadas sinfu, jenis mereka, hati yang telah tertanam keimanan yang jujur pada kolbu-kolbu mereka. Kata beliau, yaktubullahu fi qulubihimul iman kitabatan la tumha, telah ditanam keimanan yang jujur di dalam hati tersebut, kitabatan la tumha, yang benar-benar tidak akan dicabut lagi. Rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala, mereka yang jujur di dalam keimanannya akan berada di atas keimanan tersebut sampai yaumul qiyamah, atau sampai akhir hayat menjemput dia. Artinya biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dia akan husnul khatimah, mati di dalam kebaikan, di dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kitabatan la tumha hadhihi min fawaidil wala'i fillah wal hubbi fillah wal bughdi fillah. Dan di antara sifat mereka yang benar-benar ditanamkan keimanan dengan jujur di dalam hati mereka, kata beliau, inilah orang-orang yang mempraktekkan, merealisasikan salah satu syariat yang agung di dalam Islam, yaitu al-wala'u fillah, loyal karena Allah Subhanahu wa taala, wal hubbu fillah, cinta karena Allah Azza wa Jalla, wal bughdu fillah, dan benci karena Allah. Cinta dan benci dibangun karena Allah Subhanahu wa taala. Mencintai orang-orang yang cinta kepada Allah dan membenci orang-orang yang benci kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh nyatanya, mereka orang-orang kafir, benci kepada Allah Rabbul Alamin. Tidak boleh kita cinta kepada mereka. Tidak boleh kita loyal kepada mereka. Mereka adalah musuh-musuh Allah Azza wa Jalla, musuh-musuh Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang-orang kafir. Kalau kita mau nusratul haq, membela al-haq ini, membela Islam, harus kita benci mereka, berlepas diri dari mereka. Ini dalam hal aqidah, tidak bisa kita campuri. Qul ya ayyuhal kafirun, katakan wahai Muhammad kepada mereka orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, sekalipun aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Wa la ta'budun ma abadtum. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum 'abiduna ma a'bud, dan kalian pun, wa la antum 'abidun ma a'bud, dan kalian pun tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Jelas bedanya antara al-haq dengan al-batil, antara muslimin dengan kufar, berbeda. Rasul sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatakan yang demikian. Katakan kepada mereka orang kafir, wahai Muhammad, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum abidun, dan kalian pun tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Di akhir ayatnya Allah Azza wa Jalla mengatakan, lakum dinukum waliyati, bagi kalian agama kalian dan bagi kami agama kami. Jelas berbeda antara al-haq dengan al-batil, tidak bisa dicampurkan. Ini dalam urusan akidah, dalam urusan manhaj, tidak bisa ditawar-tawar. Kalau bahasa orang sekarang, harga mati. Kita mau loyal kepada sesembahan mereka orang-orang Nasara? La, abadan. Tidak boleh kita loyal, kita cinta. Sedikit saja kita cinta kepada sesembahan mereka, perlu ditanya besar, pertanyaan besar pada hati-hati kita, ada apa? Kita sedikit saja loyal, cinta, bahkan berbangga mungkin wal'iyadzubillah dengan ajaran mereka, apakah itu hari raya, ibadah, dan yang semisalnya yang mereka miliki, tidak dibenarkan di dalam syariat Islam. Dan yang perlu ditanbih pada majelis ini adalah seyogianya kita bedakan antara al-haq dengan al-batil, harus di dalam setiap keadaan. Berbeda antara muslimin dengan kufar, di dalam al-haq dengan al-batil. Poin berikutnya yang berkaitan dengan muamalah kepada mereka. Kalau hanya sekedar muamalah, Rasul sallallahu alaihi wasallam pun bermuamalah kepada orang-orang Yahud, orang-orang musyriki, tidak sama sekali berhubungan dengan al-haq dengan al-batil. Ini yang perlu ditanbih, yang perlu diingatkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam qudwatun hasanah, qudwah kita yang terbaik. Beliau menjenguk tetangga beliau dari kalangan Yahudi, dari kalangan Nasrani, dari kalangan musyriki. Bahkan tatkala beliau meninggal alaihi salatu wassalam, baju besi yang beliau miliki, yang digunakan untuk peperangan-peperangan melawan orang musyrikin, berada di tangan orang-orang Yahud. Menunjukkan apa? Muamalah dalam Islam dibolehkan kepada mereka. Khusus dalam babul muamalah diizinkan. Tapi dalam perkara al-haq wal-batil wal-aqidah, la. Dalam perkara al-haq, al-batil, al-aqidah, la. Berbeda babnya, berbeda gerbongnya. Tidak bisa kita campur adukkan. Contoh nyatanya, kita beri contoh misal. Tatkala kita memiliki tetangga, seorang Nasrani misalkan. Seorang Nasrani sakit, wajib untuk kita membantu. Mungkin dia tidak punya mobil atau tidak punya kendaraan untuk rumah sakit, kita antar. Silakan, babul muamalah, diperbolehkan, diizinkan. Bahkan kalau kita memasak masakan misalkan yang berkuah, dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk memperbanyak kuahnya, kita bagikan kepada tetangga kita walaupun dia Nasrani. Dalam babul muamalah khusus. Tapi tatkala saudara kita atau tetangga tersebut Nasrani, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya zat yang berhak disembah, tidak mengakui Muhammad alaihi salatu wasallam adalah utusan Allah azza wajalla, meminta tolong untuk diantarkan ke gereja pada hari Ahad, berbeda babnya. Tidak boleh kita antarkan ke rumah sakit, hanya sekedar muamalah, kita membantu dia yang sakit. Tapi kalau sudah ada hubungan dengan akidah mereka, ajaran mereka, ibadah mereka, bukan ini tempatnya. Ini tempat kita untuk nusratul haq, membela al-haq, membela Islam. Harus tegas. Tidak boleh kita antarkan dia ke gereja. Tidak boleh kita ucapkan kepada dia selamat hari Natal misalkan. Atau selamat hari Nyepi bagi mereka yang beragama Hindu atau Buddha atau apa yang semisalnya. Tidak boleh kita ucapkan yang berhubungan dengan akidah, ajaran, ibadah yang mereka yakini, kita tidak ikut campur. Bahkan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membenci mereka dalam hal ini. Al-hubbu fillah wal bughd fillah. Cinta dan benci dibangun di atas lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Yang disebutkan di dalam ayat ini, kata beliau, dinukilkan dalam surat Al-Mujadilah, la tajidu qauman, kamu tidak akan menemukan satu kaum yang benar-benar jujur dalam keimanannya. Mereka mencintai orang-orang yang musuh, hakikatnya adalah musuh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya mereka orang kufar, benci kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Dan orang-orang yang beriman dengan keimanan yang hakiki, keimanan yang jujur, tidak akan bisa cinta kepada mereka, musuh-musuh Allah dan musuh-musuh rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau hafizahullah wara'ah, wa qad yaktubullah an-nifaqa wal khubtha wasyarra fi nafsi man yuwali fi syaitan wa yuadi fi syaitan wa yuadi min ajli hawah wa yuali wa yuwali min ajli hawah. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menanamkan sifat kemunafikan, penyakit kemunafikan kepada siapa? Kepada mereka orang-orang yang yuwali fi syaitan, yang membela musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Syaitan adalah musuh kita kaum muslimin, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Fattakhidhuhu aduwa, kata Allah Subhanahu wa taala, jadikanlah syaitan tersebut musuh yang nyata bagi kalian. Maka beliau Allah Subhanahu wa taala niscaya akan menanamkan sifat kemunafikan, kejelekan, kebobrokan di dalam agama dia. Allah tanamkan hal tersebut ke dalam hati-hati mereka, man yuwali syaitan, yang pada hati kecil mereka itu mereka membela musuh Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'adi min ajli hawa, dan mereka-mereka yang membela musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala didasari dengan hawa nafsunya. Wa yuwali min ajli hawa, dan dia loyal, cinta kepada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya karena dikendalikan oleh hawa nafsunya. Ini hati-hati, kata beliau, akan ditanamkan sifat kemunafikan bagi orang-orang yang berperangai dengan perangai-perangai yang semacam ini. Membela syaitan, membela musuh-musuh Allah, membela musuh-musuh Rasul sallallahu alaihi wasallam, loyal, cinta kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala akan tanamkan kemunafikan, sifatun nifaq, ke dalam hati-hati orang tersebut. Walaupun hawa nafsu kita merasa tidak enak, oh ini tetangga kita mau ke gereja tapi hujan, dia tidak punya mobil. Lah, bukan ini tempatnya untuk kita membantu. Hawa nafsu kita tidak enak, itu bisikan syaitan. Kasihan tetangga, hujan deras, mau ke gereja, ini, itu. Lah, apapun caranya tidak boleh. Yang berkaitan dengan ajaran, ibadah mereka, tidak boleh abadan untuk kita membantu, membela, mencintai mereka. Karena mereka adalah musuh-musuh syaitan. Afwan, musuh-musuh dari Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya mereka bersama dengan syaitan dan bala tentaranya. Kemudian kata beliau, hafizahullah war'ah, wa hadhihi adh-dhahirah al-an mutafashshiyah, dan sangat disayangkan sekali. Di zaman-zaman sekarang ini sangat banyak tersebar model-model orang yang semacam ini. Model-model hati, jenis-jenis hati yang semacam ini, kata beliau. Wa haula kataballahu fi qulubihimul iman. Afwan. Fayajib an nu'alij anfusana. Kata beliau sangat disayangkan akhir-akhir ini, di zaman kita sekarang ini, sangat banyak tersebar jenis-jenis hati yang semacam ini, yaitu yang membela syaitan, membela orang-orang yang benci kepada Allah dan Rasulnya. Fayajib, kata beliau, wajib atas kita, an nu'alija anfusana, untuk kita berusaha mengobati hati-hati kita, jiwa-jiwa kita, min amthali hadhihi adh-dhawahir al-muhlikah al-mudammirah lil aqidati wal khuluq. Maka wajib untuk kita, kata beliau hafizahullah war'ah, melihat kembali hati-hati kita dan mengobati penyakit-penyakit yang demikian, karena hadhihi adh-dhawahir al-muhlikah, karena kenyataan yang ada tatkala mereka mencintai, loyal kepada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya adalah mudammirah lil aqidah. Hakikatnya adalah bisa menghancurkan akidah, wal khuluq, dan akhlak seorang muslim. Al wala wal bara, loyal kepada al haq dan berlepas diri kepada selainnya, ini adalah akidah ahlus sunnati wal jamaah. Begitu pula al hubb wal bughd fillah, cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa taala, ini adalah akidah ahlus sunnati wal jamaah yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana tatkala kita menyelisih akidah ini, hakikatnya akidah yang ada pada dalam diri kita, akhlak yang ada di dalam diri kita akan mudammirah, akan hancur. Tidak lagi kita bisa membedakan al-haq dengan al-batil. Dan insyaallah taala besok kita akan menjelaskan atau memberikan contoh yang disebutkan oleh beliau hafizahullah war'ah, yang tadi beliau sempat isyaratkan bahwasanya di zaman sekarang ini sudah sangat banyak orang-orang yang mencintai, loyal kepada mereka, musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Insyaallah taala akan disebutkan oleh beliau di sini hafizahullah war'ah pada lanjutan risalahnya. Kita cukupkan pertemuan atau majelis kali ini sampai di sini. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.